Dengan penghasilanku yang fantastis, sangat mudah bagiku untuk mendapatkan seorang istri. Dan kini aku dan istriku telah dikaruniai dua orang anak. Abang kalah. Wah, hebatnya anak ibu. Ayah. Iya. Di seberang alun-alun sekarang ada restoran baru ya. Kita coba yuk. Wah, masa? Iya, ayah. Ayo, nanti kita makan malam di sana saja. Ayah juga pingin tahu. Hore, asik. Nanti pulangnya mampir ke mall ya, Pak. Ada yang pengen Mama beli. Iya. Apa sih yang enggak buat Mama? Semua impianku sudah tercapai. Kini aku hidup bahagia sekarang. Sampai suatu waktu, ibuku datang untuk mengunjungiku. Ia bertahun-tahun tidak bertemu aku. Bahkan belum pernah bertemu dengan cucu-cucunya. Assalamualaikum. Aku yang bukakan, ayah. Hah? Ada apa, Dik? Abang, coba lihat deh. Ada pengemis yang matanya buta sebelah. Ih, takut. Ah, masa? Coba abang lihat. Orang buta, orang buta. Orang buta. Pak, coba lihat ada apa tuh. Anak-anak, ada apa? Ayah, coba lihat. Ada pengemis yang buta sebelah ya. Ih, jijik. Iya, ih. Hah? Beraninya kamu datang ke rumahku. Kamu sudah menakuti anak-anakku. Maaf, saya salah alamat. Pergi dari sini sekarang. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah Bapak Agam? Iya, saya Agam. Kami panitia reuni dari sekolah Bapak yang dulu. Oh iya, dulu aku sekolah di situ. Kami mengantarkan undangan reuni ini untuk Bapak, sekaligus minta konfirmasi kedatangannya. Jika Bapak akan datang, mohon konfirmasinya, Pak. Tanda tangan di sini. Oh iya, insya Allah saya akan datang. Sudah lama sekali tidak bertemu dengan teman-temanku. Saya ingin sekali bertemu dengan teman-temanku. Iya, terima kasih, Pak. Kami pamit. Iya. Siapa tadi, Pak? Oh, itu orang yang disuruh atasan Papa. Katanya, minggu depan Papa harus tugas keluar kota untuk beberapa hari. Oh, kamu tidak apa-apa kan? Papa tinggal beberapa hari? Iya, tidak apa-apa, Pak. Yang penting pulangnya Papa bawa uang banyak.